terjadi bila cinta ini tak pernah kau hianati. Kau dusta aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau sakiti aku. Tak pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci yang tak pernah kau hianati. Kau dusta aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau buat begitu. Oh, hanya